Khairin mahmudu alihim warahmatullahi nomor 250 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau wajah menculat mohon. Nomor urutan kali saking dhuwur. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Innaka ji'tana fasa'altana fa'a'tainaka fakulta ma kulta. Wa fi anfusi ashabi 'alaika min dzalika syai'un. Fa idza ji'ta faqul baina aitihim ma qulta baina daya hatta idzaban sudurihim faqala na'am. Falam ma ja'ala arabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum ilah. Innaka satamna sira. Ini dalam konteks wong arabi wong desa. Ji'ta iku teko sira nak ing kita. Fasa al tanah mongko jaluk siro na ing kita. Kue jaluk faak toina mongko paring ingsun ka ing siro. Fakulta mongko ngucap siro ma ing perkara kulta kang ngucap siro. Wafi anfusi ashabilan iku tetep ing dalam atine uto benae piro-piro sahabat ingsun. Ale ka ing atase siro mindalika sing mengkono-mengkono kaulika. Seon utawi ono ganjel, seon maksudnya mereka wanten ganjel, wanten sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman. Faida cita mukon alikane teko siro fakul mukon ucap siro bena idhim antarane ngarepe poro ashabi ma ing perkara kulta kang ucap siro bena yadaya ono ing ngarepe ingsun. Hatta zabasi go ilang opo se an sudurhim sangking dada-dadani ashabi. Fakola mukon ucap sopo arobi naam. Falamma ja'ala Rabbi qala Rasulullah inna sahibakum satamne kanca sira kabeh kaana iku ana sapa sahibukum ja'ana. Iku teko sapa sahibukum nak ing kita fa'ala nang kok takok sapa sahibukum nak ing kita fa'atain aku mongko paring ingsun bu ing mak. Faqala maqala mongko ngucap sapa sahibukum mak ing perkara kula kang ngucap sapa sahibukum. Wa innalan satamne kita ikut da'auna bi teman-teman subhanallah. Ngundang ingsun bu ing Rabbi fa'atain aku mongko paring ingsun bu ing Rabbi. Fasa amma mengkau nyongkau sopa Arabi anahu kotrodia. Saat ini wong desa itu puas. Kadalika ya Arabi. Apa yang mengkono ya Arabi he wong desa. Fakonat Arabi na'am ke. Fajajaka mengkau males ka ing siro sopa Allah min ahlin sangking keluarga wa asyiratin dan sanak atau famili khairan ing keapian. Fakonat mengkau dawa sopa an nabi kaji nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama masali angin besne utawi perumpamaan ing sun. Wa masalu hadal Arabi lan perumpamaan ikilah wong desa. Iku kama sali rojulin, kaya dene wong lanang. Kanat ing kono ana iku lahu kedhe rojul apa nakoton apa unta. Unta utawi jaran te sapi soe kewan nonton. Fasyarodat, mongkom berot apa nako. Liar apa nako alihi ngatasi rojul. Fa'at ba'aha, mongkom ngenuti. Melok bantu maksudnya, ha ing nako sopa nasu menuso. Tapi falam yazidu mongkora nambai sopa nasa ing nako ilan ukuran kecuali ing tambah Melayu. Fakola mongko ngucap lagu maring ikilah annas sapa soe guna kong sing duweni nako. Khallu baini wa baina nakoti. Khallu ngembarno sira baini antaraning ingsun wa baina nakoti lan antaraning untuk ingsun. Fa ana mongko te ingsun arfaku luwe welas biha kelawan nakoti. Wa ana te ingsun alam luwe roh biha kelawan pakuane nakoti. Fatawa jaya mongko madhep sapa rajul ilaha maring nako. Wa khodalan ngalap sapa rajul laha krana arena kang mingku syamil ardi sanging tanaman bumi. Cara kiai kuna maknane pangpel utawi dahan-dahan pohon iki. Dahan utawi napa mriki dahan utawa pangpel. Napa pang ge pange bumi maksude pange wit. Wa ta'alan ngundang sapa rajul ha ing nakoh. Hatta ja'at iki teko sapa apa nakoh wasta jabatan nyembadene apa nakoh. Wa syaddalan nyancang sapa rajul alih ing atase nakoh roh laha ing tampare nakoh, ing talire nakoh. Wa inilan sak temen ingsun law atok tulamono ati ingsun kum ing sira kabeh hae sukola sekirane ngucap sapa Arabi, mak ing perkara kola kang wis ngucap sapa Arabi. Lada kholan nar, yaktene manjing sapa Arabi annaro ing neraka. Niku niki hadis niki kula sinau niku kula menjen niat napa. Niki wonten dua hadis mengke kula ulang sedanten. Ini begini guys, masalah hadis, masalah prinsip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menurut Islam niku sayyidul awalin wal akhirin. Orang yang terbaik, khairu khalqillah, orang yang terbaik. Kemudian orang yang terbaik ini secara hukum sosial itu maknane kayak apa itu? Ben sampean ora dadi wong fanatik sing ekstrem. Orang yang terbaik maknane secara hukum sosial itu menurut para sahabatnya Nabi itu harus dihormati, tidak boleh dikecam, tidak boleh dihujat, juga tidak boleh gak disopani. Dan itu yang terjadi. Orang kafir yang nentang kanjeng Nabi dihukumi kafir. Yang setelah Islam ngingkari Nabi dihukumi napa murtad. Dan orang yang setelah Islam wajib hormat pada Nabi, wajib tawaduk, wajib sopan dan sebagainya. Itu asumsi dasar. Ibn Saman roh hukumnya pengiran sing asli ya. Sing wonten riwayat mutasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku hukum dasar berdasar manusia. Tapi Nabi kan hidup bersama orang banyak. Jadi wong desa-desa cara berpikir Nabi ku apian. Wong apian iku lomo. Lomo nganggo kurane wong desa. Dadi kadang Nabi gadah serban namung kalih, ya dijaluk sitok. Ngono jaluke di depan umum mat. Niki beberapa kasus ya, di mana wong ra berperadaban, Kanjeng Nabi ngadepi wong sing ra berperadaban. Dadi jaluk serban mbek ditarik hatta atharo fi unubihi sampai bekas. Mat iki anak aku. Jangkar iqdil ya Muhammad. Wis diparingi pangeran akeh perang menangan nggone mamu akeh jaluk serban mesra oleh. Masa apa do tersinggung, masa Nabi serbane ditarik di depan apa? Jare Kanjeng Nabi wis beno. Ya sudah. Kanjeng Nabi mung guyu tok. Wa ma ya'dil idza lam adil. Nek aku ra adil sing adil terus apa? Ngene ketua suku adil darane ra adil. Wonten male wong desa wis sowan Nabi ning masjid. Urung sowan urung konsultasi wis nguyoh acara-acara ning jero masjid. Untung masjid riyen pasir. Atau apa kan marah-marah ini orang gak bener. Jare Nabi ya wis beno. Beno sahabat mendo, tapi mari gelo kagon mumpah. Nanti dari sapa Nabi mimpine mulus, ketemu wong ra berperadaban pusing, no? Pusing. Nah, kula niku dadi kiai gaya ngene iki di pengalaman ngoten. Saya tuh beberapa kitab mulai Ihya Bukhari Muslim kula sinaoni termasuk niki kitab terkini kula pas wingi teng Mekah Hayati Sahabat. Yen dadi kiai ku ngerepote ngoten. Lah iki wonten cerita wong desa sowan Kanjeng Nabi. Asumsine Nabi ku sugih karena badal futuhan. Bareng Nabi ora hakikate Nabi akhire lah sing karena Nabi orang zuhud, hal yang beliau miliki dianggap fasilitas untuk kemajuan apa? Islam. Tapi pikirane wong wis sugih, wong iso ngalahno Romawi, ngalahno kafir Mekah, Yahudi Khaibar kura itu. Bareng sowan Nabi cara sakniki dikeki dhuwit Nabi 10.000, cara sakniki 10.000. Wis cukup. Wah amat kecewa, nyangka pokoknya aku suka terus lo sebenernya pokoknya mau sama semula wala jajah kamu, muka-muka pengiran ramalas gue, gue seramutu lah sahabat pikirnya apa dijual tau sih ini ada uang, wani ngomong ini, bagaimana? Bagaimana? Sampai kanya Nabi uangnya titibali ini dalam ya saya tak kaya 1.000 berarti kaya 1.000 lah anak ini mat kaya Nabi, tenan, apa ya tenan, muka-muka si balas pengiran tapi sama ngerti lho tenang yang ngakoni aku abek jadi Nabi iya tapi ada syaratnya enggak ya umumnya nih sahabat-sahabatku tapi ngakoni aku abek mereka nganti kira umumnya tapi dendamit jatuh tiba dan ini tenang nih walhasil ketika sudah di depan umum cara tak ini jumpa barisnya Nabi iya oke matur nuwun iya abek aku abek tenang akhirnya orang itu mulai ya mulai sahabat ya gerembang kok ada makhluk wani ngono bes itu kanjeng. Lah itu yang anti ini para kiai sing saiki latihan kiai. Aku lo kan wis kiai juga latihan. Sing saiki lagi latihan kiai ini harus jadi belajar. Saya itu kenal Kiai Sahal, kenal Kiai Memun, kenal Kiai besar seluruh Jawa mungkin saya kenal. Itu memang begitu. Orang desa ngelem kiai apa itu misalnya tiap sowan harus dikeimangan, tiap sowan bisa disangon. Mereka asumsinya pasti begitu. Ya iku mate saka wong suga nak suan go dhuwit pejabat ya gowo napa dhuwit karena asumsine pejabat tuan kiai go dhuwit terus dagem kiai kok dene nak to dhuwit kok pejabat jatah pondok ya dipangan kiai ne dadi nak kiai entuk dhuwit kok pejabat 50 juta nak nyangoni 20.000 kan titik wong 50 juta kok disangono 20.000 padahal nak kiai ne waras pikirane kan 50 juta dene dhewe ngurusi mikir nak waras lho maksud ini artinya pikirannya gak ada milik di dia tentu kiai ini kan mikir lho ngaku dhewe nganggo rawani kok kowe kok jaluk kan artinya kiai itu kan tidak berani punya keputusan meng, mengasih ya, atau memberi, karena dia sadar uang itu juga tidak milik. Tapi orang desa kan tidak mau tahu, maksud 1 juta kok nyangoni? Kurang boleh. Walhasil, akhirnya Nabi mau jemput duit, apa kok akhirnya ditambahin? Lah, itu yang tidak ada keterangan yang sarah. Itu dimaklumi, mereka usah orang pidol. Tapi alhasil akhirnya Nabi memberi satu penjelasan, satu moral, satu etik. Begini loh, aku mbek wong iku-iku ketika wong desa wis mulai sohabat diterang. Aku koyo ngrumat unta sing berat. Unta atau jaran atau sapi sing liar. Bareng unta aku liar, ucul, wong-wong kepengin bantu. Tapi wong liyane kan malah bagi unta ini tambah asing karena tidak dikenal. Wong ambek tuane unta wae berat apa meneh mbek wong liya. Ketika wong liya kepengin nulung, nggih Pak kula bantu tambah mlayu untane. Paham? Akhirnya tambah melayu, sing diuntom nih. Dak nih, saku beno, urusan kuuntoh itu urusan. Walhasil jupuk dahan, atau jupuk pang. Akhirnya kuuntoh itu nurut, bareng nurut iso dican. Kemarin Nabi itu pun, umpama aku nurut kue, jari kaji Nabi, nurut kue, bukan maksud nawang iku, wong rasupan be aku, lah jaholan, mesti dia mlebu napa. Intinya tuh begini, Nabi atau wali atau ulama itu yang paling tahu tingkat asumsi masyarakat terhadap kiai. Dan itu paling parah, maksudnya pendidikan paling parah, paling berat ngadepi masyarakat. Akhirnya Nabi ya begitu, beliau harus nurut. Nurut asumsi yang dalam benak si Arabi, nak wong apian, orang terbaik maknanya lomo. Lomo terbaik ukuran dia yang kayak itu. Tanah santri itu paling gampang, kayak Rugen dan Gus Mbak apian, dari dulang ilmu, terus utak jasa. Wah, masa. Lah kan kalau perasaan santri kan gitu. Ngaji wis ngerasa utang jasa. Ya sudah kita wong desa boten ngelemong apian si ukurannya materi, duwe utawa mangan. Lah Nabi sadar asumsi mereka ketika Nabi dianggap orang yang terbaik, mana ada yang terbaik nak ngekeki ya yang terbaik. Ujare Nabi, ya wis aku mbek umatku koyo ngono iku. Aku sing iso ngendalen. Tenang. Akhirnya bek Nabi tiga itu turuti. Akhirnya orang muda jadi iman. Fahasuna Islam. Islam itu kesatu. Ada kejadian yang luwe ekstrim daripada kejadian orang wong desa sewan Nabi. Ketika itu Nabi bantu angsal ghanimah. Nabi ini untuk ghanimah nak sahabat kok Abu Bakar, Umar, sing sahabat waras-waras itu kan gak tertarik bek ghanimah. Mergo donya sisane wong kafir. Bareng kanjeng Nabi dijaluk wong desa dikei wedhus 10. Mak wedhus sak menake gak ada 10, pas iku wedhuse ribuan, nggo lima. Yo tambahin 20. Kurang mat. Akhire lha kok seneng kabeh. Kuat yo spek kabeh. Iku mabena jabal lan cara wong Arab nak gunung kan gak pati dhuwur-dhuwur kados pondok niki. Ya kok sofa be Marwah kan daerah di gunung padahal gak pati napa dhuwur. Dadi mabena jabal lan anggap bae gunung antaran sofa Marwah niku. Yo spek kabeh. Spek kabeh. Gak nyek aku mat. Ora tenan spek kabeh. Bareng dipek kabeh terus. Gendiran sahabat dia sing kremen. Lha sing perang aku sing dikek wong. Lha abote mimpin ngoten niku, Mas. Nek semuanya abote mimpin. Ya niku akhire Kanjeng Nabi memberi penjelasan. Wong-wong iku rene golek wedhus. Nganggep aku apian mergo iso ngekeki wedhus ben-ben mulai nggo wedhus. Lah aku kepengin koyo wong-wong iku ya mulai nggo wedhus. Kowe milih mulai nggo aku apa nggo wedhus? Wong-wong iku mulai entuk wedhus, kowe entuk aku iki Rasulullah, uripku bareng kowe. Kowe milih entuk aku entuk wedhus. Sabar dong nuwah di foto. Masa Nabi bandingannya nopo? Nanti kaji Nabi jadi pinter tenan deh. Sabu si kejadian itu sahabat yang warar-warar gak tahu bandingan Nabi bek nopo wet. Betul. Jadi kalau rugen ini untuk Nabi orang betul. Lah itu kan gak gampang dite. Akhirnya nopo sahabat yo puas bergontok kaji Nabi. Sing wong desa aku yo puas bergontok nopo. Betul. Tetapi yang tahu psikologi gitu hanya Nabi. Sing diuntok aku mau. Sing diuntuh sesat semua. Malah ini bener metodologi Kristen merupakan doba-doba tersesat. Iya, modal metodologi agama itu modal. Cuma Nabi nyata nama dosa isin kok darah di kembar Nabi Isa jadi menyontoh. Aslinya modal aja pola kenabian itu apa? Modal aja. Ya, kita untuh, kita apa? Aduh, modal kewaan itu. Cara sing dadi nabi kaya Rugen contohnya kerupat pite salah repot ta medun. Tapi intinya itu memang gak gampang. Jadi misalnya masyarakat awam mengatakan kiai itu orang baik, asumsinya itu macam-macam. Yang sudah ahlul ilmi mungkin senenge ilmu, tapi wong awam sing lugu ngukur kiai apian nak diundang teko. nak tuh mertamu dikei mangan, dikei mangan disangoni. Tapi nanti masyarakat yang terpelajar dia seneng, misalnya mertamu rasa keimangan diskusi ilmiah kayak Abu Bakar Umar. Ini nak soan kaji Nabi langsung bik Nabi munajat, langsung di depan mimbar yang sekarang jadi raudhah itu, gempur ngendikan masalah ilmu saja. Ya Rasulullah jagungannya teng masjid mawon sekalian itikaf dari kaji Nabi. Yo, enggak boleh tak ulang. Hadiah sing tiga anak Allah neng aku. Umum mau berserengenge meletak itu seneng ikut. Napa ya Rasulullah enggak tak cerita. Aku dituruni surat, sing umpama dikei langit bumi seneng ikut. Napa ya Rasulullah nggih umul kitab Fatihah niku sahabat waras-waras juga tau bakat wedhus nek niku anggere ngoten ngoten umur. Ora ora wedhus, ora ora sogatan, ora ora. Bareng-bareng Nabi ngetikan nonton sulit Nabi lali apa mulai. Ya Rasulullah tadi kan janji sebelum keluar masjid mau ngajarkan aku umul kitab. Oh iya terus diajarkan Fatihah. Sehingga riwayat tentang ajaran-ajaran kelas A itu ya dari sahabat-sahabat kelas A. Karena Nabi hubungannya dengan Arabi ya seputar wedhus dan sebagainya. Iku tunggale kenangane kiai nyai ning desa. Mbok pidatone enak bareng oleh gani telo ra gelem. Oh kiai elek sombong kaya rezeki ra gelem. Wong telane wae. Kon gowo kene go sepeda motor bisarane. Tapi ra gelem dicapelek. Wong nek ning ukur apik ora gelem go. Gowo padha-padha. Kula latihan kiai tau diundang dhuwur gunung paling pusing ini. Mulai nongko telo dikawano Pak. Padahal mereka ukuran gus ape sing go gelem gowo telo. Aku nganti maca salat gak dinabi. Nase pelek mbok tularno. Tapi itu cara berpikir mereka, cara ra digowo perkara tenan. Ngono. Perkara tenan. Wes ah. Bae tau ngelem Gus Bak kalim Gus Bak apian kali ra nggowo ilang kabeh. Wong dikne tarife mesti ngono, nek anggere gak nggowo ya eh. Elek. Lan kula nganti sakniki niku kula mboten sombong, mulai 2000 tahun pinten. Mulai kula rontok di dhuwit tahun 2000. Iku ora tau ra dede anyar, nganti sakniki mesti dede anyar. Ya kadang ada ukuran masyarakat terus sebagian ukurannya itu gitu. Misalnya ukuran kayak dhuwit cilik, ya mesti pasti ada ukuran-ukuran begitu tuh pasti ada. Dan kita sebagai ulama aku diniru Nabi anggap aja berumah domba-domba anak poter. Dan itu asumsinya macam-macam. Kenapa asum macam? Nah begini aku kan wingi Rembang termasuk kloter awal. Jadi haji wingi Jumat. Haji ini wong 6 mungkin. Tapi kepingin ini kalau saya ngelepas ke bangun kulon buatan ke haji. Nak ngelepas ramanti ya. Tapi ramah naga. Ya akhirnya komprominya gitu. Soan bareng aja gampang. Kalau ada teko sito ya ukuran baik itu nak gelem nopo teko. Jadi masyarakat selalu punya versi. Ketika Nabi dilem Sayyidul Awalin wal Akhirin kekasih Allah, ternyata masyarakat tetap saja punya versi. Orang terbaik misalnya jika i gelem, nak dijalui ya ngekeh, ngekeh selalu punya versi. Lalu lucunya versi ini dianggap kriteria dasar. Ketika Nabi melanggar itu ya dikapelek tenang gitu. Repotnya itu. Misalnya kalau pengajian luar gunung wis teko, wis berjuang teko wis pengorbanan. Wene wis wangude wis pengorbanan. Wis budha terus delem ngalim rumangsaku ya wis apik delem. Ternyata mereka nganggo ukuran baik nak gelem gotelo niku. Wow. Gotelo go nongko sayur matane wong. Wah matane. Ngono ya ngoten niku. Si ana wani mangan kudu mampir baru kersane baru kagus mampir mampir ning sibe padahal sugane telo kabel. Aduh dadi kiai ku resikone ngoten niku. Anu kok seru. Mangan kula nu sering ngumumno ra dadi ulama maksude pirang ngalami nasib niku. Mangane kiai wae EU sing ora wati ganggu-ganggu koyo ruhin. Ngalami ngono iku barokah. Rek yen buta telo tenan. Artine iku barokah kanggo dene kanggo bojone. Lah kiai koyo kula wis ra marat teman-teman, tok telo ora pati barokah. Mulane hikmah iki melarat nggih ngoten niku. Ketika dibot-boti ora pati beban, menen buta. Iku kula cerita beberapa kejadian Nabi yang harus ngadepi asumsi Arab. Ini bagi para kiai itu harus jadi kearifan. Seperti kita ngadepi anak. Mbok kowe mergawe rino wengi ning mobil, rino wengi ning sawah. Anak iku nganggo ukuran pokoke nek aku njuk nukokno pentol dituruti, nek ora bapak jawab. Padahal cara bapaknya berlumuran keringat tunggu ngalor ngidul demi anak. Jebule anaknya gak ukuran sederhana. Pokoknya nak jenuh kalau es krim gak dituruti bapak jahat. Gak pernah pusing. Padahal cara kue nabung no anak ning bang ya demi anak. Tapi jebule ukurannya anak kok 5000 mau sempentol ya apa? Ya omek. Dan itu kan ketika kamu rabuk turuti rano artinya kabe. Anak sebut tukang no mobil tabung no. Bapak jahat, pokoknya cara dia ini apa? Waduh kurang bujuk ya ngerti. Wes mbok rewangi kerja rene wong ipin bojo makmur, bojo makmur. Lah iku kurang bojo kok ana tambahan, gak selingkuh. Sekali kerama mbek wong wedok liya ilang kabeh. Oh dekne diukuran dhewe. Pak kok guyu-guyu mbek wong iku. Wah, perkara. Kalau di konco suka cerita, Bapak tadi saya di perempatan melihat orang cantik tak lihat, ini wah di, orang itu cantik, dia ini spontan, bujurnya tak kok, terus gimana? Bujurnya mulai kurang, terus gimana? Ya, omong jujur aja. Padahal Bapak habis dia minta di Karifur tak turuti, minta uat tak turuti. Ternyata kriteria yang paling penting itu ibunya. Lah Nabi ngono iku, paham ya Nabi napa? Ngono. Nabi itu ngalami begitu. Ngadepi wong Arabi, ngadepi pedagang, ngadepi wong melarat, ngadepi wong macam-macam. Mereka pakai asumsi orang terbaik itu beda. Beda-beda. Kadang orang seneng kiai ku ukuran terbaik ku ngaturi kiai kiai nerawo. Padahal santri Banyuwangi misalnya kiai ini kiai Rembang. Jadi anak anaknya ngaturi kiai Rembang Banyuwangi wah duwe ra karuan. Padahal isroh nak kiai ini sepuh. Mestinya adiknya seneng kiai kan kiai ini rawsa rawo ngel-ngelo kiai. Tapi orang desa masuk tahu di pikiranmu. Pokoknya tak aturi ra rawo, gak rawo tenan kiai ini sota watu. Kiai sombong, jadi orang melarat rata kober. Gawe tarif dewe. Kiai sombong, jadi orang melarat orang. Padahal kalau sedikit mau dengan kearifan, kiai gue sepuh jarak segitu, kasihan. Kudune kan malah tidak perlu nopo ngatu. Tapi urusannya kan orang terpelajar cara berpikir begitu. Mereka tidak. Dan yang tarif-tarif terberat dalam Islam itu begitu. Dan itu Nabi beberapa kali ngalami, akhirnya Nabi salah paham dari sahabat-sahabat inti. Dan Nabi akhirnya harus menjelaskan di sahabat inti, juga harus menjelaskan yang ini. Ya, tapi Nabi hanya orang pinter, dan orang yang meyakinkan. Ya iya, orang bisa-bisa ini gue betul, setakai betul. Kue iri perkara ini yang perang kue, gue nimai jika ada orang yang melok perang. Ya orang mulai gue betul, kue itu gue aku, kue milih aku apa betul sih? Langsung dunuangi sahabat, gue ternyata Rasulullah milih jendengkan. Tapi mereka Nabi ilmunya cukup, wibawanya cukup, karismanya cukup. Lah cara kiai saiki kan hilang iki ya hilang iki. Tugale kesunatane poligami. Poligami sunat. Mereka nulung wedok sitok iku apik. Pemene nulung loro, ya luwe apik. Mereka wong itu kaum lemah. Dadi nulung kaum lemah sitok apik, kaum lemah loro luwe apik. Nantok lu luwe apik. Jare wong sing ngalami. Jare sapa ge sitok loro? Nantok sitok meneh disitok usul. Nak panjang si doloro, aku nulung wong loro, urusannya pantau anyar sita, sita ucul, beda macam itu tetap sita toh. Sing bawa kan terus ucul toh, tak kau nerukin. Jadi kesunatan poligami rasi itu toh, ciri utama poligami kan untuk papat ke rumah kafe toh, agar untuk sita ucul, sita untuk sita ucul. Ini repot tuh zaman aja. Ini jadi kaya zaman akhir fatwa itu seruput ya karuan. Ini kalau ingin mau coba beberapa kitab, memang jadi Nabi itu terberat ngadepi hal-hal yang kayak gitu. Satu konteks sosial yang berdasar asumsi. Ahmad bin Hanbal kalau nanti cerita gitu, pengajian gitu, Pak Dalu Nawad. Ahmad bin Hanbal terkenal orang sopan, beliau seorang ulama besar sopan, ahli hadis. Temannya Imam Syafi'i. Mazhab beliau terkenal menjadi mazhab Hanbali. Niku nate wonten canom tanggane. Nggih ngukur ulama baik itu nak diutang tekos. Iku Ahmad bin Hanbal diutang. Ya Ahmad nanti ke saya. Bon. Ahmad bin Hanbal rawuh. Bareng rawuh tok omahe pas ngarep omahe pintune dijebder, duar. Ditutup pasar. Ahmad bin Hanbal pulang. Terus pemuda itu datang lagi ke rumahnya. Besok datang lagi ke rumahku ya jam 7. Iya. Ronone dijebder neh. Sampai tiga kali, Ahmad Hanbal gak tahu muring-muring. Dan ilmu itu yang saya pakai ilayah milik Ahmad. Mesti tanggung nanti ilayah milik Ahmad. Maksudnya orang tidak harus seperti itu. Kalau aku melang sampean, aku teori ini Ahmad bin Hanbal. Jadi ben gak kecewa. Akhirnya Ahmad Hanbal ditakok, canom. Canom ini. Ya Ahmad, kowe tak celuk ping telu tak kasari terus kok tetep teko. Kene opo iki? Jare Kanjeng Nabi nek diundang tangga kudu teko ya aku teko. Lah berhubung lawange mbok jedar artine nek sing di omah ora berkenan jare Kanjeng Nabi ya kon. Lah dadi aku ya mulai. Lu nganti ping telu bola kok lho aku nurut tapi ora urusan be kowe. Jangan, jadi intinya secara filosofi, kowe kok aja sombong iso ngatur aku urusanku mbek pangeran mbek ajarane Kanjeng. Nah, jadi misalnya aku mulang rohen, rohen nangop, turu, kadang belengaan, kadang ngiling anake ibu bojone, aku ora urusan mbek rohen, paham ya? Urusanku mbek pangeran, nak mulang sing tenanan, sing serius. Kadang umat yo ono sing pidol-pidol kok Mustofa, ora urusanku iku. Paham ya? Dan itu hebat. Kalau orang bisa begitu itu luar biasa. Karena setiap kebaikan kontraknya bi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil dia perlu ketun. Dia datang ke pemuda itu atas nama perintah Allah. Allah mesti nyatet Ahmad Hambal untuk ganjaran ngelakoni perintahku, syariatku. Datang kedua lagi Ahmad bin Hambal. Dijudar menepek canom. Nah, cara pangeran dia juga untuk ganjaran. Mereka nuruti perintahku. Ya sudah sampai tiga kali berarti Ahmad Hambal untuk ganjaran bentel lho. Bocah nom ini ngira bahwa Ahmad Hambal itu kaya asu sing iso dikon ngalor-ngalor kon ngidul gitu. Nang jam Hambal aku ora diurusan beku. Urusanku be Allah, ambek pangeran. Dan ini seorang kiai harus begitu. Iku sing disebut ning Quran wali rabbika fasbir. Wali rabbika lan demi pangeran sira fasbir mongko sabaro sira. Kalau sampean pakai hukum sosial yang sekarang, jika kamu ingin dihormati orang maka hormatilah orang lain. Nak kepin diapi tonggo, ngapi tonggo. Iku hukum sosial, iku basi. Nak kue demi hukum sosial, kue ngapi tonggo, tonggo merapi, kue get. Tapi nak demi perintah pangeran, dari pangeran value krim jarohu ya sampai me tonggo. Tonggo ini nompo je orang, gerembeng je orang, ngaku urusanku be nopo. Lah Rasulullah itu sudah tertanam betul mental begitu wali robbika nopo. Pasti. Jika ketika beliau nyabari wong desa nguyoh ning masjid, wong desa narik ridaknya sampai asarofi unuki, ya tenang saja Rasulullah, karena beliau menyadari kontrae beliau be Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Kanjeng Nabi ya sadar, umpama nuruti sahabat sing wis saleh-saleh iki kon maksudmu, nanti bahaya. Lada kolan nar. Mesti wong iku mlebu neraka mergo pasute Nabi mesti didengar Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Kanjeng Nabi kecewa be wong desa, oh dasar arogi neraka kowe. Kan neraka betul, mulane ngendikane Kanjeng Nabi lau atok tukum hai tuko lama ko lala dasolan. Nah, aku nuruti kue, wong iku mlebu neraka. Maksudnya nuruti supaya cah iku dilaknat sinten? Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi mboten kersa. Malah beliau gawe tamsil, aku ngrumat umat iku kaya wong sing ngrumat unta. Ketika unta iku berot, wong liya kepengin bantu, tambah berot. Karena tidak nguasai watak-wataknya unta. Yo kok arek ngadepi bojo, untuk karena ndek bojo kok wong liya, wong liya provokator kabeh malah parah. Nak bojone padha bendina tukaran tetep ero, blanjakno rak mari tetep ero. Wong liya mesti provokator, oh pancen bojomu ngene, pancen bojomu. Paham ya, ini harus jadi pengetahuan. Jadi Ahmad bin Hambal diamba beberapa kali juga ngalami Imam Syafi'i, Imam Malik semua ulama ngalami. Karena itu tadi, ketika Nabi dengan status Sayyidul Awalin wal Akhirin, orang terbaik, ternyata ukurannya beda-beda. Wong desa ngukure, pokoke tak didolani nek kei dhuwit nyango. Nyango. Ketika ini kok dilanggar oleh Nabi, ya terus dilecap rapi. Sampai Nabi disebut la jazaka wa khairat. Mat mugo-mugo kira diwales pangeran nyango ni demok sithik. Mas apa tapi jotosi. Jadi apa jotosi itu tadi, terus Nabi ngasih uang lagi terus nang ngene kei Nabi tenan, Mat. Sampai Kanjeng Nabi yo wis kodho wong akeh nak ngelemahku. Mergo ana Kanjeng Nabi kuwatir sahabat tadi dendam kabeh. Mergo terakhir sing dirungokno omongan elek tentang Nabi. Akhirnya omongan di satu juga diralat. Gak Nabi mapek kok cangone aku akeh. Paham ya, ini jadi pengalaman nih. Kama salin apa? Khalu baini wa baina naqati fa ana arfaqu fiha wa ana a'lamu napa? Piye. Mun ge sing halaman berikut ya sing napa? Kalau baca. Jadi itu ini masih satu tema ya, satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajat Tabrani ini yang baris ketiga saking napa? Ta'alin ya ketiga. Wa akhrajat Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu qol. mun kepanggih sing alini ya ketiga ini. Wa akhrajat Tabrani wa Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala kanat imro'atun kanat ana sapa imro'atun ini periode Madinah sapa wong wedok turafitu engkang tukang nyelingkuhi sapa imro'ah rijal samane lonte utawa wong nakal ana wong wedok penggaweane nglonteni wong lanang ngene wong nakal wa kanat lan ana sapa wong wedok iku badhi atan iku elek cangkeme wis tukang lonte cangkeme elek yo wis diae wong apa ora dadi lonte wae soal aneh-aneh wae. Famarat mongko liwatan sapa imro'ah bin Nabi kelan ketemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa halite Nabi yakulu iku lagi dahar sapa Nabi sari dan ing bubur, bubur sarit. Cara kene bubur kacang ijo bubur sapar sapa bubur. Ala tirbalin ing ngatasi gundukan tanah, tirbalu gundukan tanah. Ya pancen ning Arab ngoten iku gundukan watu gundukan. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah. Ungzuru ning alono sira ilahi maring ikilah Nabi. Yad bisu kama jisul abdu. Lungguh kaya lungguh budak. Waya kulu kama ya kulu abdu. Mus mangan ning jowo sing dipangan trimo bubur. Ngono jare Nabi, oh budak iku. Diarani abdu niku terjemahane budak, tapi faqala mengko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki kaya cerita wae. Wa ayu abdin abadu minni. Wa ayu abdin de dini kawula abadu luwih kawula minni timbang ingsun. Lho pancen aku budak terbaik, maksudnya Nabi budake pangeran. Ora ana budak paling apik sak donya kaya aku. Wa ayu abdin abadu napa? Min. Jadi Nabi tenang ae, diarani budak malah tenang. Ya aku budak tenan, malah budak terbaik jarene. Wah, kowe dadi kiai ngono yo atus tenan. Wah, wis kuat lakone ngene iku ulama-ulama sing rapati mulya. Kuat. Wah, biasa pidato ora kuat, biasa mulya. Anggulang lakoni tenan bola balik. Kulo wingi teng pasar bola balik tempat. Karena teng pasar ngenteni ini parkiran lugu teng isor. Canom-nom biasa lugu sepeda motor go dhuwur ngara kulo. Krungu-krungu Gus Pak kan gak rawong. Barang suwe-suwe wonten santri mbon apa walah salaman mbek nyucup. Wes puntene Gus kulo teng dhuwur Ustaz. Ora apa-apa malah aku seneng kowe ra roh aku. Wong aku kepen dolanan malah. Eh kulo ge dame mawon. Mereka kulon macam paham tenan. Pak Kanjeng Nabi artinya macam kau kulon macam ulama waras tenan. Roh kata Nabi. Ulama ada bakat muru air rapati so ngaji mana ngadu kulon. Bakatan harga diri ngaji ni orang khatam pun ngadu. Mana ngadu kulon. Kudu belajar menang. Ya rapo apa artinya gue rame-rame rapo apa. Tapi ini orang no sanate. Orang no apa? Sana. Yang no sanate ngeten. Kanjeng Nabi dikomentari lonte. Iku jari Nabi mangan kok kayak kawulo, kayak budak. Jadi kaji nak bilangnya nak aku budak terbaik. Kau tiku cek ngomel he, kolak ngucap sopo lonte ubedi. Wayak kulu walai timuni, mangan rata otowo. Jadi ternyata Nabi dihujat itu rapor koro gaya makan itu, yo mangan ora. Ayo Nabi tiga harap. Jadi kita nak nonton kita. Kola dawuh sapa Nabi, fakuli, yo yo nduk pangan nggih. Jare Nabi, kola dawuh sapa Nabi, fakuli mongko mangan sira wadon. Yo sing pangan-pangan. Terus kola ngucap sapa wedo, nawilni dia jika. Yo pekno, nawani tok ora gelem kepekno. Mau kan posisine Nabi kan di atas gundukan. Mulane jarene wong wedo, yo wis kena matale kepen mangan yo mangan monggo-monggo jare Nabi. Kola nawilni dia jika jare lonte. Mekno sira ningsun dia jika kelatangan sira. Yo pekno kuwi. Panah walah akhirnya Nabi medun ngepek no pusing ketemu tenang ya dipek no Nabi bareng dipek no pakolat mau ngucap sopong itu akim ni mimma fisika aku jalan tipu sebuah umutan lho sebuah umut lho jalan yang pun nama dikunyat itu orang kayak ibu sih kok umur terus Pak toh, mongko mari kita pun Nabi ya, yang akhlas yang mundimut, yang mundimut kan, Pak akhlas, jadi pangan, sopo wedok nih, gak pusing. Artinya umpama Nabi nggak gue teori muru, ah teori kok sahabat terus dijotosi, entah. Lu gale kowe diontosi tok berat, terus ra mbok goleki ra diontos tetep. Intine Nabi ku rasional. Ara rasional ngeten, selain Nabi waras itu rasional. Umat Nabi sing wis waras ben waras. Nek kepen tambah umat ya nyabari sing ra waras, sing ra ilang. Sekali Nabi ra sabar ya ilang ten. Kaya wong diontos berat. Dene ra sabar, ra digoleki ya ilang. Ya bojo ge ngoter, kowe dibojo judet kudu sabar. Kenapa kudu sabar? Sekali kira sabar nanti bojo tenang. Wong sing mayoni ya iku tok. Jadi sabar itu rasional, Pak. Jadi sabar itu apa? Rasional. Jadi Nabi selain waras itu pancen wong pinter, nah sabar itu rasional. Jadi nyabari bojo bukan berarti kalah. Anggapnya makhluk gaib ini satu-satunya. Gak ada yang benar. Paham gitu. Artinya misalnya kita jadi kiai, saya ngaji beku ya uang iku-iku ayo, zaman akhir saya seneng ngaji ya uang iku-iku ayo, uang telu kagak jangkem jalur aneh-aneh, wes uang telu tak kagak jangkem jalur aneh apa? Aneh, wes kiai wes ngerti kiai ini kiri, jadi mau coba rezeki ini, ayo repot. Wes ngerti kiai ini penggawaan ini jadi adulan yang pasar, jadi istiqomah jamaah. Aku karena ngerti pasar jadi istiqomah apa? Aku aneh-aneh, wes. Wis ngerti kiai ini wiring mati dijak bang ngeten mergawe nopo urip lara kabeh ngerti kiai ra iso mergawe dijak bakas nopo tapi sekali ke omongan seng ayu mate ilang tenan ya muni ya iya ora kepanggil Allah lha itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi cara berpikir orang bahwa Nabi orang terbaik itu macam-macam, termasuk seorang lonte cara berpikir kalau Muhammad orang yang terbaik ukurannya nak mangan towo-towo mangan jadi ra towo-towo. Ya, fakulia ke mangan gak apa-apa. Ya jupukno. Mergo ukuran terbaik ya nak nawani menisan napa? Jupukno. Diulung. Bare diulung ke ora arep sing wis untal dibumut. Nabi nur di fa to. Monggo maringi sapa nabi ha ing aku. Ya fa kala dadi pangan tenan. Ana iku urusan bocin dadi fakula ba monggo nglideh ing mar apa al haya wa fa isin. Bariku malah isin. Falam turo fit mongko ora tau zina sapa marah hadan hatta mata. Mergo tipae gaji Nabi. Cara tipae roken pantuk. Malah parah. Nah iki urusan ibu sisa. Dadi nah iki ra kena sisiru. Jadi orang, ya pokoknya Nabi ku hebat, tapi nak buat tiru ya orang iso, ya kok muta-muta tenan di Peru. Ya tapi intinya itu betapa susahnya seorang pemimpin sing dicap yang terbaik, karena asumsinya orang pasti beda, beda-beda. Dan itu Nabi harus sebagai posisi kata tadi, kaya wong sing duwe unta, unta yang berot, wong liya bantu tambah berot, dia tetap lebih tahu. Artinya urusan sing khas-khas ngono iku ora perlu diminta bantuan orang lain. Kowe iku khas-khas hubungane pemimpin mbek napa ra rakyat. Dan itu memang tidak mudah. Dan itu Nabi kuat. Disebut napa wali rabbika napa fasbir. Wali rabbika lan krana pangeran sira fasbir mongko sabar sira. Niki niku wektune maghrib ora dimaju total nggih. Nggih standar maju. Pun nggih status niki kula napa ngaji ini sanad sing mutasil bahwa masalah-masalah sosial itu memang kriterianya tidak pernah baku karena orang pasti pakai teorinya masing-masing, pakai asumsinya nopo masing-masing. Sing perlu diingat para kiai, para guru, para orang tua, ojo geman nuruti wong liya. Nah dituruti hancur lebur lada kolan. Nah dalam konteks bojo misalnya kenuruti wong liya, wong itu wani wong lanang nopo pegat teh. Kenuruti wong liya misalnya kemegat orang ra urusan, aku ya kehilangan bojo ten. Soale anak nakal wong anak ngono aja aku anakmu ingkat tenan. Wong liya gak kemelo kelangan, kowe yo kelangan tenan. Aja geman urusan keluarga, urusan santri dikonsultasikan sama orang lain. Orang lain tetap ndak setahu kita. Napa ndak setahu kita dan ndak seprasaan kita. Lane bener cerita nang hadis kudsi. Ibrahim ra sapi-apike nabi. Jarine nabi paling apik ane tapi milata Ibrahim hanifah. Unde nabi yo mergo berdididik pangeran dise yo ngawur. Dalam banyak cerita mikrot, sampean delok teng Hikam teng beberapa kitab tafsir. Nabi Ibrahim apian nggih nembe. Beliau itu wa kadzalu kanuri Ibrahim malakutas samawati napa? Dijak mikrot nggih pangeran, delok langit bumi. Terus delok wong tukang zina. Cara kowe piye iki? Wong kok do zina. Mereka makan dari rezeki jenengan. Wati zina ya mergo mangan rezekine jenengan, wong ora kelar mangan ya ora iso zina. Wong zina butuh modal energi. Lho barang to rezeki jenengan kok digo zina Gusti. Pateni mawon, mbek pangeran turuti dipateni. Bariku delok wong tukang maling. Cara kowe piye? Mun jenengan iki rezeki cek maling e pateni pateni. Wis ketemu beberapa orang sing maksiat komentar Ibrahim kon mateni. Suatu saat Ibrahim kok nyembelih Ismail. Him, anak ambil sembelih. Ismail. Wong alasane nopo? Wong niku samratu fuadi buah hatiku. Jare pangerane enak. Lah kowe gak eling zaman tak mikrotno ning alam malakut. Angger wong maksiat kok kon mateni tak pateni. Aku ora tau takok alasane. Alasane opo him ki ngongkon aku mateni? Aku ora tau takok langsung tak turuti. Nggih Gusti nggih, lamun kok tak takok alasan. Bareng mulai ape nyembelih Ismail, ape disembelih goyo gora. Ibrahim ditakoki pangeran. Kok mamang him? Niki anak kula Gusti. Kalau bisa di cancel ya perintahe. Kalau bisa perintah ini dibatalkan ya. Ya itu terus pangeran juga. Him. Rumang sama aku gak gelo. Ketika aku ngomong-ngomong kon mateni, iku kawula aku sing gawe aku. Aku luwih welas ning kawula-kawula aku timbang kowe ning anak sing gawe aku kowe usul kon motan mateni. Bari kowe Ibrahim ku wapok usul mek pangeran. Nggih Gusti kula ku wapok. Akhirnya Ibrahim semenjak itu beliau pakai thariqah faman tabi'ani fa innahu minni wa man asadi fa innaka ghafurur rahim. Tiang sing kelompok kula anut kula jelas kelompok kula. Tapi nek sing maksiat mugi-mugi jenengan gedhe sepura sepura. Sehingga Ibrahim tidak kayak Nabi Nuh main pas. Lha umpama Kanjeng Nabi ngadepi wong desa kaya wau diusir, dipasutno ahli neraka, lonte dadi ahli neraka. Berarti Nabi gak diprestasi nobat nang fasik. Paham ya? Berarti Nabi gak diprestasi nobat nang wong napa? Padahal ciri utama orang baik adalah membaikkan orang yang kurang baik. Mulane Nabi Nuh ra dianggep ulul azmi sing sukses, mergo dekne akhire kan wonge dihabiskan umatnya dia. Padahal ciri utama darah di Nabi itu kan di umat, lepas entek dan Nabi ini apa? Jadi kita jadi kiai mergono santri, nakal tidak-tidak yang bengkul. Mesti gelap mondok ya wong-wong iku ngera jelas-jelas. Wong jelas mulai kuliah. Jadi wong tua mulai kurang ajar. Wah jadi kiai ra gelap ra iso. Wong kulon bolak-balik disowani wali murid. Kersane mondok mriki Gus wong kula kuliah ya ra kuat. Dari awal wis jujur. Ora oleh kurang ajar. Ya tapi kudu sabar mesti gelem mondok ya ngene iku. Sugane di bojo elek judes iku. Sing gelem ya sik iku mbek kowe. Sekali ra sabar ya ilang tenan. Ya kan jeneng Nabi sing ngoten niku yang dialami Nabi. Begitu juga cerita tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf berpuluh-puluh tahun. Niku suatu saat Nabi Yakub ketika nangis munajat temuiran sisi takok. Ya Allah ya Rabbi, kenapa saya jenengan uji kehilangan anak? Yakub kowe apa ora eling? Kowe tau nyembelih pedhet. Pedhet itu anak sapi nggih. Kowe nyembelih ning arepe mbok. Pedhet iku ndonga, sapi iku ndonga. Ya Allah, Yakub jangan matikan, jangan bunuh. Jangan meninggal sebelum dipisahkan dengan anaknya. Seperti luka saya pisah dengan anak mengenai ini pake-pake orang oleh adol pedet yang ijek menyusui pisah kalian ibu karena itu berdasar di suatu Yakub mengenai ini dalam pake itu orang oleh adol anaknya pedet yang ijek menyusui pisah saking apa? Ibu jadi ini adol sak paket nah rukin rangaram melanggar orang oleh adol orang harus didol jadi yang kuat ngelakon ini mesti rukin jadi orang oleh adol tapi mbak anaknya lah iku rusak langsung meninggi. Mergo ora ana sing nopo? Bidul. Mulane wong haji-haji wingi kula nglepas haji pidato kula nggih ngoten. Jenengan nak mun haji niku ora oleh zina, fala rafasa wala fusuka wala zina. Nak haji ampun cangkem melek ke Mekah nggih sing sae. Nak sing mboten haji ora usah dilarang. Niku mun mesti saged nglampahi niku. Mereka orang ngarah di cangkem melek ini Mekah, orang ngarah di Yunani Mekah, mungkin ada orang rono. Ternyata dongane ibuke sapi didengar Tuhan. Mereka di depan Tuhan sama saja, cek sapi, cek nabi, kabeh kawulane Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan Tuhan, karena Tuhan merasa yang menciptakan. Dituruti. Akhirnya Yakub dipisah ben sinten Nabi Yusuf. Gara-gara nyembelih anake sapi ning arepe ibuke. Mulane terus ana fikih agak aturan nak adol kudu sak paket. Nggih napa? Sak paket. Adol mbok etok ya ora oleh, adol anak etok nggih napa? Umpama terpaksa nyembelih niku setelah umur menyusui. Mulane Kanjeng Nabi ada hukum sing paling ekstrem, wong media iku zina nganti hamil. ketika dia sadar ngaku, ya Rasulullah saya ini sudah zina. Anak yang di kandungan saya tidak punya bapak. Nabi memutuskan rajam. Tapi ternyata Nabi apa? Ya wes ngentah ini hamilnya gede. Karena hamilnya gede matur. Nah, tiap 3 bulan matur. Ya Rasulullah rajam sekarang. Tidak sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan no, anaknya juga. Wo. Ya Rasulullah saya rajam sekarang. Ini anak biar dibek sinten. Ora sampai kamu menyusui. Karena ya itu tadi. Mungkin boe salah. Tapi anak itu udah ikut. Ketika umur menyusui selesai baru dilakukan hukum napa es. Karena itu tadi pengalaman itu tadi kayak Nabi Yakub, kayak sinten wae. Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail itu asal-usul. Makanya ini harus jadi pelajaran. Juga sebaliknya begitu melan kula bolak-balik matur. Kowe nak roh bocah wedok engkek katokan cekak. Ora kenal roh. Anake sapa sudel-sudel. Tapi nak kue mulai kenal, iku misalnya ponakan, mesti cara berpikir gusti paringi tobat. Atau cara pondok zaman ini kusuk rasa nakal muantel bareng mahasiswa mulai pacaran. Mugo-mugo ditompo tobat ya. Iya, karena mau nakal podo. Pertama di pasut no, saya mugo-mugo ditom. Artinya apa? Ternyata kita anti wong nakal itu karena tidak keluarga kita. Coba karo keluarga kita, kita mungkin menghendaki itu ditobati pengen. Soalnya rasa nakal yang terminal. Amit-amit. Tapi misalnya ku anak, Gusti jinan sepurane sing gedhe. Nakale padha hukume kok beda. Karena apa? Itu anak kamu. Lah Ibrahim iso mangan apa? Ternyata him kuwe maksudno wong sing nakal-nakal perkara niku ora anakmu. Muga anakmu yo ora ngarah ngono. Pengiran Ibrahim sadar. Iya, hal yang sama andekan kuwi sing lakoni anake, Ibrahim tentu ndak usul untuk dibunuh. Ibrahim sadar. Nah, ini harus jadi ilmu. Kenapa tidak mudahnya kita menghukumi orang lain? Ya sudah kita anut Rasulullah saja. Kalau ada orang nakal kita tobatkan. Bida bil hikmati wal ma'idzatil hasanah. Sama tidak usah intervensi Tuhan. Bunuh saja Tuhan, tidak usah. Pengiran jembok warai. Ini sih gawe malam buk ulang. Pengiran ben tetap pengiran. Paham? Jadi tidak usah ulang, tidak usah warai. Yes, ben. Sebabnya pengiran ngutus sing apik. Ini harus jadi pelajaran. Jadi beberapa peristiwa ini jadi pelajaran. Nah, lontai yang ngoten. Kamu tidak bisa mengatakan, Pak Nabi bek lontek kok apik jaluk dikai ngene dikai. Kowe muni ngono nek lontek iku ora tau selingkuh bek kowe utawa ora anakem ra buyutem, munggo iku sanakem utawa familiem. Maturun ya Rasulullah jenengan bina kan ngono. Mergo iku keluarga? Keluarga. Iya mboten. Kowe maksud-maksudmu mengumpat-umpat perkara nek ujung-ujunge. Karena tidak terkait sama sekali dengan Anda. Coba kalau itu family Anda atau mitra Anda atau teman Anda. Pikiran matur nuwun ya Rasulullah kok jenengan tobatmu. Tapi nak wong liya, runte mon jenengan urusi itu ya Rasulullah. Nah ini jadi ilmu. Nah, padahal bagi Tuhan semua hambanya itu adalah keluarga. Sebab itu hukum Tuhan yang mesti abadal abad adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kita tidak pernah tahu yang digedaki dari proses yang kita alami sekarang tidak ada yang benar. Lah kula ngaji nganti mati ya pikiran kula namung kampanye, namung ngomong terus betapa pentingnya mencintai Tuhan dengan segala aturan-aturan rahmatnya. Bukan paham ya? Orang kok aturan hadis saya sing diajar no. Wong zino kudu dirajam. Tapi Indonesia ora ana rajam. Dasar pemerintahan to kok ora wani mendirikan negara napa? Islam. Nggih jenengan sing gawe. Wong ora ana sing seneng wong bener, aku misale nyalek ya ora dadi. Ngomong terus dhewean. Napa jenengan mon dadi pangeran, dadi cepet. Lalu dia nganggo teori manusia ora tau sambung. Ora tau napa? Ngumpet terus. Padahal cara teori ini Rasulullah itu sederhana. Semua manusia itu presiden, yaitu presidennya keluarga masing-masing. Nak kowe gedeng zina ya bikin negara yang tanpa zina. Iku anakmu bojomu ora tukang zina. Misalnya kowe jadi presiden ya anti maling ya anakmu bojomu aja dadi maling. Ning Quran ku anfusakum wa ahlikum naro. Ora ana ning Quran ku anfusakum wa daulatakum naro ora ana. Uang mau tanggung jawab, puan pusakum. Wah, di kemanya keluarga. Kira uangnya di umat, di konstituen, mana uang sombong gak apa. Kurang no ajaran Quran. Ajaran mau an pusakum. Wah, ungkulah sih di umatnya, jari uang agak di umatnya rata aku. Khawatir darah di sombong. Hanya keluarga. Sederhana. Tapi orang itu dengan keangkuhannya, asumsinya kelas negara. Menyelamatkan negara, menyelamatkan nasional dari perbuatan bejat dan maksiat. Wong beruang dituduh ribet tirakat. Lo coba sekarang ya, kalau anggota-anggota yang begitu itu misalnya anggotanya 20 ribu. Mereka punya klaim punya anggota 20 ribu. 20 ribu itu minimal. Satu orang itu kuper-kuper uang. Orang paling kuper itu minimal punya keluarga 20. Itu orang paling kuper. Misalnya bojone sitok. Padahal aliran aneh-aneh biasanya bojone telu. Bojone sitok anak papat. Itu yang keluarga inti. Papat ambek loro. 6. Belum sanak-sanaknya bulik budenya. Taruh saja kalau satu orang punya keluarga 20. Itu 20 kali 20 ribu kali 20 ribu. Itu sudah menjadi negara. Artinya kalau orang-orang yang ingin dadani Indonesia, itu sadar membenahi keluarga masing-masing dan sukses semua. Itu jadi sebuah apa negara? Negara. Orang kok dadani bulik budenya ini ngomong gak dinyali, tapi nak demo. Duit apa? Nyali. Itu kan tidak. Makanya Nabi itu luar biasa. Nabi ketika pertama jadi Rasul, ngadepi Abu Jahal Abul Lahab. Padahal dakwah paling abun, dakwahi pernah tua. Kenapa pernah tua? Tua. Ya, akibatnya bisa ditebak. Pisau itu tenan, ponaan mengandani Pak D paling. Jadi pertama latihan jadi Nabi, dipisaui pamane. Terus dipisaui apa? Paham gak? Jadi ini jadi pelajaran ya, dengan kitab-kitab. Ibrahim dikenyembelah nyembelah Ismail niku karena kesalahannya Nabi Ibrahim, tebusan kesalahan Ibrahim ketika Mi'raj. Ini ku beliau usul ngomong sing nakal dimusnahkan. Sampai beberapa bentuk kenakalan, mulai zina, maling, mateni dan sebagainya. Ketika suatu saat Ibrahim kan nyembelih Ismail dipikir ulang. Sampai pangeran dimulai zaman ke ngongkon aku rata pikir kok saiki aku ngongkon kowe mbok pi? Mbok pi. Innahu samratu fuadi niku buah hatiku lho. Pangeran duka, rumangsamu. Wong-wong sing kon mate niku kawulaku sing gawe aku. Pak anak arhamu bihim, aku luwe welas timbang kowe ning anakmu. Wong iku kawulaku kabeh. Masa matiku gak lara kon ngono. Waktu Ibrahim numpang sing. Wong itu Ibrahim janji kula mboten ngarah maksudno malih tenggene tiyang napa. Tenan hip tobat, tobat. Wis dijali wedhus. Mulane Nabi Muhammad anit tapi millata Ibrahim ana apa? Hanifa. Kon anut metode Nabi Ibrahim. Jadi itu termasuk ketika kafir Quraisy ngusir Kanjeng Nabi, melukai Nabi Jibril, wis mat tak berkane gunung. Kanjeng Nabi karena kon anut Nabi Ibrahim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan Jibril. Mungkin mereka belum iman, tapi anaknya iman, tenang. Ketika Abu Jahal gak iman, Kanjeng Nabi untuk Ikrimah iman. Paham ya? Abi Sufyan saat itu urung iman duwe anak Ummi Habibah iman. Abu Thalib urung iman duwe anak Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Nabi dungane mustajab. Artinya dari rahim-rahim mereka keluar napa ngomong sing napa iman. Walid bin Mughirah musuh besare Nabi duwe anak Khalid bin Walid. Ya kata sampean ke. Lah lagi iki sanika alhamdulillah dalam hal ini baik. Bapaknya dorong sholat, anaknya udah melok TPG. Akhirnya agar mulai, Assalamualaikum, bapaknya latihan salam. Itu apa ya? Jadi itu kaya Kanjeng Nabi. Jadi bapaknya orang kadil, tapi anaknya wis napa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah fi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan ya kasiya samawati wa lakal hayu ya salam ya adal salari wa rahim. Anna rita nahnu wa zuriyatuna man ahabbana wa salam izadina Rasulata Muhammad Rasulah Yesu alihim ayatika yu'allimuhumul kitab wa la hikmata yusabkihim innaka antal aslah. Wa rasulan ya Allah allamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbiraka ya Allah hatta nakuna ya Allah minal musabbihin wal hamidina lakana al-layli wa atrafan nahar. Allahumma anta rabbuna kama nakul wa fauqa ma yaqulul qa'il. Ukhrusna ya Allah bi'aynika allati la tanar wa tuqtatikan fika allati la yurab. Innahu qad tayaqqana qalbuna annahu la ilaha illa anta ya Allah wa inna la nahliku wa lan nahlika wa anta ma'ana ya rasyana farhamna bi kudratika alaina ya ghafuru ya rahim anta sattarul uyub wal masawi wa ghafiru dhuru wal khati'at wa anta rabbuna fi kulli halina hatta ya Allah fi fasadina wa halakina fa anta mudarikuna ya Allah fa adrikna bi rahmatika ya Allah wabnufna fi ra'fatika ya Allah hatta nalqaka wa anta anna radin ya Allah ahyina ya Allah fi rahmatika wa amitna bi rahmatika waghfir lana qabla dzalika hatta tardo anna ya Allah. Allahumma salli ala habibika mustafaka Muhammad wa salli ala khalilika Ibrahim wa nabiyyika Musa sabiqa Isa man asyhadu bi rabbika sayyidina Nuh wa salli alaihi wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa awliya'i muqarrabin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ilahana ya Allah anta qayyumus samawati wal ardi fatumna ya Allah bitalazzudika wal istinatsika hatta naro ya wafiyah diddar syahadataka wa syahadata rahmatika wa syahadata minanika ya Allah wa nahnu la naro illa dhalika ya Allah fahfad qalbana ya Allah an hadil hayatid dunya ya Allah fa innaka kulta qalukal haq wa mal hayatid dunya illa mata'al gurur fa salimna ya wafiyah diddar ya Allah fa innaka antal musallimu antal hafid wa anta ya Allah hamiluna ilaika ya Allah wa anta ya Allah alhamdus samad ilahana ya Allah anta ta'lamu sirrona wa alaniyatana faqfal ma'ziratana fa ta'lamu hajatina fa'atina sulana Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbana wa yaqinan sadiqan ya Allah hatta na'lamana yusifuna ila ma katabta alina warridho bima kodaita alina ya Allah rabbana atina fiddunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim min as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa ad-dallin